dan putus asa. Itulah cerita nyata di dunia. Ini terus terjadi, liku hidup tiada pasti. Nasibku wahai gelandangan, penuh kesedihan, penuh di dalam kesedihan. Itulah cerita nyata di dunia.